Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita sekian kedan dan juga memberikan kepada kita pertolongnya, sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas, baik kegiatan-kegiatan dunia maupun perkara-perkara ibadah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan dari pelajaran kita membahas seputar masalah fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir atau sebelumnya, masih kita membahas seputar hadis yang pertama, dan telah kita sebutkan makna secara global hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Kata mu'alib di sini atau syarah di sini, bahwasanya hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam adalah hadis yang sangat agung, karena di dalamnya berisi kaidah-kaidah Islam. Dan juga hadis ini, hadis yang pertama, adalah hadis yang menerangkan, yang memberikan faedah kepada kita tentang timbangan amalan dilihat dari al-batin, dilihat dari maknawi. Sebagaimana kita sebutkan bahwasannya syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Syarat yang pertama, harus ditinjau, ditimbang dari sisi batin. Dari sisi maknawi, dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, ditinjau dari timbangan secara zahir, bahwasannya ibadah tersebut harus mencocoki, harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila sebuah ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala dan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, apabila sebuah ibadah itu tidak didasari dengan ikhlas, walaupun itu sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka tidak pula diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih tidak terpenuhi padanya dua perkara. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua tidak di atas sunnah Rasulullah, maka lebih-lebih tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata mu'alib di sini atau syarah di sini, thumma daraba sallallahu alaihi wasallam mathalan yuwaddihu hadhihi alqa'idatah aljalilatah bil hijrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kaidah yang mulia ini dengan hijrah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan bahwasannya amalan-amalan itu tergantung dengan niat, dan setiap insan, setiap individu akan mendapatkan pahala ganjaran sesuai dengan yang ia niatkan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya mencontohkan kaidah ini dengan hijrah. Dan hijrah ini adalah termasuk ibadah. Dan di dalam sejarah Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjadi berbagai macam hijrah. Yang terkenal adalah hijrahnya berpindahnya sebagian para sahabat ke negeri Habasyah untuk menyelamatkan naam agama mereka. Karena pada saat itu keadaan Mekah di awal-awal perkembangan Islam, agama Islam itu naam sangat sulit. Hanya sedikit yang memeluknya. Itu pun orang-orang yang memeluk agama Islam harus mempertaruhkan nyawanya. Sehingga sebagian dari mereka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melindungi, menyelamatkan agama mereka, agama sebagian para sahabat, sehingga mereka hijrah ke Habasyah. Kemudian di dalam sejarah Islam pula pernah terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu kota Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Dan hijrah kata para ulama itu tidak akan pernah terputus sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat ditegakkan, maka hijrah itu tetap disyariatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah berakhir yang namanya hijrah sampai berakhirnya taubat. Dan taubat itu tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah habis waktunya sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Jadi dari hadis ini diambil faedah bahwasanya amalan hijrah itu tetap disyariatkan sampai ditegakkannya hari kiamat. Adapun hadis yang menyebutkan la hijrah ba'dal fathai, tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa Fathu Mekah, setelah penaklukan kota Mekah, ya, dijawab oleh para ulama, hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis yang telah kita sebutkan bahwasanya hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrah ba'dal fathai, tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa penaklukan kota Mekah. Karena setelah ditaklukkannya kota Mekah menjadi kota Islam. Maka tidak perlu lagi orang Mekah itu berpindah ke tempat yang lainnya. Karena kota Mekah adalah kota Islam. Nah, maka oleh sebab itu, ya, orang-orang Mekah disyariatkan atau disarankan untuk tetap tinggal di Mekah. Dan bahkan seorang yang tinggal di Mekah, ya, itu begitu juga tinggal di kota Madinah dan wafat atau meninggal di tempat itu, itu memiliki keutamaan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian riwayat memerintahkan kepada kaum muslimin, barang siapa yang mampu untuk tinggal di kota Mekah atau Madinah, maka lakukanlah, carilah usaha yang bisa menyampaikan seorang untuk tinggal di kota Mekah dan Madinah. Dan kota Mekah dan Madinah ini memiliki sekian banyak keutamaan. Seperti ibadah. Ya. Beribadah di Mekah, di tanah haram, itu memiliki keutamaan sekian kali lipat. Beratus-ratus ribu kali lipat. Dibandingkan dengan beribadah di tempat yang lain. Oleh sebab itu, seorang memiliki keutamaan apabila bisa tinggal di tanah haram. Begitu juga di kota Madinah. Dua kota ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti kota yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ad-dajjal. Ad-dajjal itu akan singgah di mana saja. Tidak ada di permukaan bumi ini, di titik manapun, di sudut manapun di muka bumi ini pasti dajjal akan melewatinya, tidak terkecuali negara kita. Tapi untuk kota Mekah dan Madinah itu dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa dajjal memasukinya. Jadi pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ibadah yang ikhlas, ibadah yang karena Allah Subhanahu wa taala, itu seperti seorang berhijrah. Kemudian beliau mengatakan, faman hajara min biladi syirki ibtigha'a thawabilillah wa talaban lil qurbi minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'allumi asyari'ah fa hijratuhu fi sabilillah wallahu yuthibuhu 'alaiha. Kata syarih di sini, maka barang siapa yang berhijrah dari negeri kesyirikan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Nabi, untuk mendekatkan dirinya kepada ilmu, dan untuk mendekatkan dirinya kepada syariat ini, maka hijrahnya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepadanya. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasannya hijrah itu memiliki beberapa bentuk, beberapa jenis. Di antara bentuk atau contoh hijrah adalah hijrah dari negeri kesyirikan menuju negeri tauhid. Seorang yang berada di lingkungan atau di daerah yang di daerah tersebut banyak terjadi kesyirikan, maka disyariatkan, diperintahkan untuk dirinya berpindah dari tempat itu. Lebih-lebih dia berada di tengah-tengah di negeri orang kafir, maka lebih-lebih disarankan lagi untuk dia pindah dari negeri tersebut. Karena kalau dia tinggal di negeri yang mayoritas orang-orangnya adalah musyrik atau non-muslim, sangat sulit ya bagi dirinya untuk menegakkan syariat Islam. Banyak sekali contoh-contoh yang ya, bisa kita sebutkan, yang kita dapatkan ya, banyak dari kalangan kaum muslimin yang tinggal di Eropa sana, di Amerika sana, untuk menegakkan sholat lima waktu saja itu sulit ya, untuk mengumandangkan azan di masjid-masjid atau mendirikan masjid itu sangat sulit. Gitu juga untuk mereka menegakkan sholat Jumat ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, syiar-syiar yang lainnya, itu sangat sulit. Maka keadaan seperti ini ya, maka wajib bagi seorang yang tinggal di tempat itu yang sulit untuk menegakkan syariat Islam untuk dia pindah ya, bahkan kadarnya menjadi wajib. Dan berbeda keadaannya oleh sebagian para ulama, dikecualikan oleh sebagian para ulama, bagi seorang yang tinggal di negeri kafir atau non-muslim atau di daerah yang mayoritasnya itu orang-orang musyrik, dan dia bisa menegakkan agamanya ya, dia bisa menegakkan sholat lima waktu, bisa menegakkan sholat Jumat dan syariat-syariat Islam yang lainnya, bahkan dia bisa berdakwah ya, bahkan dia bisa berdakwah. Dan sebagian para ulama menyebutkan, maka orang yang seperti ini mustahab ya, turun hukumnya ya, bahkan disarankan untuk dia tetap di sana untuk menyebarkan syariat Islam, untuk menyebarkan dakwah Islam, sehingga dakwah Islam itu tersebar. Ya, ini kalau keadaannya seperti ini. Ya, orang tersebut tinggal di negeri non-muslim atau kafir atau musyrik. Dalam keadaan dia bisa menegakkan agamanya. Bahkan dia bisa berdakwah. Sebagian para ulama mensarankan untuk dia tetap tinggal di situ. Lebih utama dia tinggal di situ. Dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam. Tapi berbeda keadaannya kalau sebaliknya. Tak kala dia tinggal di negeri kafir atau di tengah-tengah penduduknya musyrik. Dan dia kesulitan bahkan mungkin ditekan. Ya, dan inilah naam kenyataannya. Ya, apabila minoritas kaum muslimin tinggal di mayoritas ya orang-orang kafir, biasanya itu ditekan. Ya. Biasanya sulit untuk menegakkan agama Islam. Ya, mereka dibuli. Bahkan sebagian itu naam ya, dikerjai, disakiti. Maka keadaan yang seperti ini memaksa orang tersebut untuk keluar dari daerah tersebut. Untuk keluar dari daerah tersebut. Dan contoh yang lain yang disebutkan oleh para ulama dari contoh-contoh hijrah, bisa juga hijrah itu dari tempat yang banyak kemaksiatan walaupun tempat itu mayoritasnya muslim. Ya. Walaupun tempat itu mayoritasnya muslim. Ya. Kalau dia sulit menegakkan agama Islam, kalau dia sulit menegakkan ya, sunnah, menegakkan syariat Islam, sulit beribadah di tempat itu walaupun mayoritasnya muslim, akan tetapi mayoritasnya orang-orangnya tidak sholat misalnya, ya, atau suka dengan kesyirikan, ya, sehingga kita sulit untuk menegakkan agama kita, maka orang seperti ini, keadaan muslim yang seperti ini juga sama. Ya, tetap diperintahkan untuk dia mendekat, untuk dia mencari lingkungan yang lebih baik, yang di situ ditegakkan sunnah. Hanya saja sebagaimana yang telah kita sebutkan pada keadaan pertama, kalau dia tinggal di tengah-tengah masyarakat, ya muslim misalnya, walaupun mungkin mereka ya, ahlul ma'asi, akan tetapi kita bisa beribadah, bahkan bisa berdakwah, maka abdol, bagus untuk dia tinggal di situ. Dalam rangka untuk menyebarkan agama Islam. Ya, kalau seandainya dia pindah, lalu siapa yang akan berdakwah di tempat itu? Ya. Ini sebagian contoh-contoh yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Kemudian kata syarih di sini, waman kanat hijratuhu li ghoradin min aghradid dunya falaysa lahu 'alaiha thawabun. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena tujuan dari tujuan dunia, dari maksud dunia, maka tidak akan dia mendapatkan pahala. Ya. Dan ini juga banyak contohnya. Ada seorang muslim yang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dunia. Dia mengajak keluarganya, anak dan istrinya, atau mungkin orang tuanya pindah ke tempat itu. Tapi alasan utama yang menjadi latar belakang utamanya ya karena ma'isyah. Ya, mungkin di tempat itu lebih menguntungkan. Ya. Mungkin di tempat itu lebih besar gajinya. Mungkin di tempat itu lebih subur atau yang lainnya. Maka orang yang seperti ini, ya muslim yang seperti ini, hijrahnya tadi ya tidak mendapatkan pahala. Ya, hijrahnya tadi tidak mendapatkan pahala. Ya, niat pindahnya tadi. Maka oleh sebab itu, kalau kita ingin pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, agar perpindahan kita, hijrah kita itu diganjar pahala, maka hendaklah diluruskan terlebih dahulu. Ya. Mungkin di sana ada dakwah sunnah. Ya. Atau di sana kita ingin menegakkan dakwah, membuka ladang dakwah, ya, atau tujuan-tujuan yang lainnya dari tujuan agama. Pak, insya Allah kalau kita tujuannya seperti ini, naam, maka insya Allah perpindahan kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata syarih di sini, wa in kanat ila maksiyah fa alaihi al-iqab. Maka barang siapa yang niat hijrah itu ingin maksiat, maka ya pantas bagi dirinya untuk mendapatkan hukuman. Nah, dan ini lebih parah. Ya, niat hijrah saja tidak mendapatkan pahala, ya juga tidak mendapatkan dosa. Ya. Naam. Yang lebih parah adalah orang berhijrah dalam rangka maksiat. Ya. Sengaja dia hijrah. Naam, di tempat-tempat maksiat. Kalau di daerah dia sulit melakukan maksiat. Ya. Naam, sehingga memaksa dirinya ya untuk berpindah ke tempat yang di situ orang-orangnya suka maksiat, suka minum-minuman, suka pergaulan bebas, sehingga dia pindah ke tempat itu. Maka hijrah orang yang seperti ini, ya dia akan mendapatkan dosa, ya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa niyatu tumayyizu al-ibadah anil adah. Dan di antara fungsi niat adalah untuk membedakan ibadah dengan adah, dengan adat kebiasaan. Fal guslu mathalan yuksodu anil janabah fayakunu ibadah wa yuradu lin nadhafah au tabarrudi fayakunu adah. Kata syari di sini sebagai contoh adalah permandi. Ya. Terkadang orang mandi itu karena janabah. Ya, ada orang subuh-subuh mandi. Ya. Naam, sebelum sholat subuh dia sudah mandi. Ya. Banyak kemungkinannya. Ya. Bisa jadi mandinya karena mandi janabah. Atau mandi yang lain, mungkin ya kepanasan, banyak keringat, atau mungkin ingin kerja supaya ya tidak ketinggalan bis misalnya, sehingga memaksa dia mandi sebelum subuh ya untuk kebersihan. Ini adalah adah, ya adat kebiasaan, ya rutinitas. Nah, jadi di antara fungsi niat ya tidak hanya dia sebagai rukun ya ibadah, syarat diterimanya ibadah. Di antara fungsi niat yang disebutkan oleh para ulama untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Maka oleh sebab itu, ya, ketika kita mandi janabah, ya, kalau tujuannya untuk mengangkat hadas, maka wajib dengan niat. Ya, tidak sah mandi janabah tanpa niat. Ya, berbeda kalau kita mandi untuk membersihkan diri, tidak perlu niat. Tidak perlu dalam hati, ya, niat untuk ya membersihkan badan supaya dingin, supaya enak, tidak perlu. Ini perkara dunia. Ya, perkara dunia tidak perlu niat. Ya, tidak perlu niat ikhlas. Berbeda dengan perkara ibadah. Kalau mandinya tadi ya untuk perkara ibadah, mengangkat hadas, maka ini ya perlu niat. Ya, perlu niat yang ikhlas, tidak sah ya mandi janabah tanpa niat. Nah, begitu juga contoh-contoh yang lainnya. Contohnya ya seperti seorang berdiam diri di masjid. Ya di 10 hari masjid, 10 hari terakhir itu banyak kemungkinannya. Ya. Ada yang iktikaf, kalau memang niatnya iktikaf maka harus ya niat. Ya, artinya itu di ibadah. Ada pula orang yang berdiam diri di masjid, mungkin dia naam ya untuk tidur, sekedar tidur di masjid atau sekedar ya, tinggal sementara. Kemudian nah, jadi ini diantara fungsi niat untuk membedakan antara ibadah dan adat, ya, antara ibadah dan adat. Dan juga disebutkan oleh para ulama diantara fungsi niat pula yang semisalan ini adalah untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ibadah itu terkadang bentuknya sama, tapi bisa ya, rupanya sama, surat sama, tapi terkadang berbeda. Sebagai contoh misalnya, naam, ada orang, ada dua orang, ya masing-masing sholat dua rakaat, ya, masing-masing sholat dua rakaat, ya, ini belum tentu sama. Ya, belum tentu sama bentuk sholatnya. Mungkin yang satu, ya, sholat tahiyatul masjid. Ya, mungkin pula yang satu, misalnya sholat sunnah qobliyah. Atau mungkin yang satu sholat sunnah, atau mungkin yang satu adalah sholat wajib yang qasar dalam keadaan far. Ya, dia melakukan perjalanan, kemudian dia sholat duhur misalnya, dua rakaat. Karena disebutkan oleh naam jumhur ulama, seorang musafir itu disunnahkan baginya, bahkan sebagian para ulama menghukumi wajib. Tidak boleh dia menyempurnakan sholat dalam keadaan safar, kecuali kalau dia bermakmum dengan imam yang mukim. Ya, kalau dia bermakmum dengan imam yang mukim, maka dia boleh menyempurnakan sholat mengikuti imam yang mukim. Tapi kalau dia sholat sendirian dalam keadaan musafir, sebagian para ulama bahkan menghukuminya wajib. Tidak boleh dia menyempurnakan sholat. Dia harus mengqasar sholat. Ya, karena statusnya musafir. Karena tidak pernah didapati, ya, semasa hidup Rasulullah, beliau menyempurnakan sholat dalam keadaan musafir. Ya, beliau senantiasa mengqasar sholat. Sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, terkadang pula beliau menjamaknya, jamak takdim atau jamak takhir dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, ada sebagian riwayat menyebutkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu naam pada saat safar beliau menyempurnakan sholat. Dan ini diingkari oleh mayoritas para sahabat. Ya, diingkari oleh mayoritas para sahabat perbuatan sahabat Utsman bin Affan yang menyempurnakan sholat dalam keadaan musafir. Jadi kita kembali ke contoh tadi. Naam, terkadang ada dua orang yang ya beribadah dengan bentuk yang sama, tapi bisa dibedakan dengan niat. Ya, begitu juga misalnya puasa. Ya, di hari Kamis misalnya, atau di hari Senin, sama-sama puasa hari Senin dan Kamis. Tapi belum tentu sama. Ya, yang satu mungkin niatnya Senin Kamis, yang satu mungkin niatnya mengqadha, yang mengganti puasa yang ia tinggalkan pada bulan Ramadan. Ya, yang sempat dia tidak berpuasa karena alasan yang syar'i. Jadi ini pula di antara fungsi niat untuk membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kemudian kata mu'alif di sini atau syar'i di sini, walin niyya fi syar'i bahasani, dan niat di dalam syariat ini dibahas di dalam dua pembahasan. Yang pertama adalah naam pada permasalahan akidah tauhid. Al-ikhlas fil amali lillahi wahdahu wa huwa al-ma'na al-asma wa hadha yatakallamu alaih ulama tauhid wasiyar wasuluk. Yang pertama adalah pembahasan ikhlas, ya, pada setiap amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini adalah makna yang lebih tinggi. Dan ini pembahasan ini, ya, dibahas oleh ulama tauhid dan ulama siyarah, begitu juga ulama yang berkaitan dengan yang membahas tentang suluk akhlak. Nah, ini pembahasan yang pertama. Biasanya ikhlas itu dibahas pada permasalahan tauhid. Ya. Dan ini sering kita dapati, ya. Kemudian yang kedua, pembahasan ikhlas di dalam syariat ini terkadang naam dibahas oleh para ulama ahli fikih. Dibahas dalam permasalahan fikih. Kemudian kata mualib di sini, tamyizul ibadat ba'duha an ba'd wa hadha yatakallamu alaihil fuqaha. Yaitu membedakan ibadah-ibadah sebagian dengan yang lainnya, dan ini dibicarakan oleh ulama, ya, al-fuqaha, ulama ahli fikih. Jadi niat itu dibahas dalam ilmu syariat dalam dua pembahasan ilmu. Yang pertama adalah dalam ilmu tauhid, yang kedua adalah dalam ilmu fikih. Kemudian kata mualib di sini, wa hadza minal ahadits al-jawami' allati yajibu al-i'tina'u biha watafahuhuma watafahumu watafahuha watafahumuha fal kitabatu al-qalilah la ta'tiha haqqaha. Kemudian kata mualif di sini atau syarih sini, dan ini termasuk hadis-hadis jawami', ya, hadis yang berisi tentang jawami'ul kalim, dan ini termasuk kekhususan atau keistimewaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, beliau pernah bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli minal anbiya." Dia mengatakan, aku diberikan lima perkara oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana lima perkara ini, ya, belum pernah diberikan, ya, kepada nabi-nabi sebelumku. Di antara lima perkara tersebut yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Rasulullah, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau, adalah beliau mengatakan, utitu jawami'ul kalim. Ya, utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim. Yang dimaksud dengan jawami'ul kalim adalah ungkapan-ungkapan ringkas, ucapan-ucapan yang ringkas, yang pendek kalimatnya, tapi maknanya luas, faedahnya luas. Seperti dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawah. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, dan setiap insan, setiap individu akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Hadis ini pendek sekali. Ada mustalahnya itu adalah contoh, ya, hijrah yang na'am menuju Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini kalimatnya pendek, ya, tapi maknanya luas, banyak faedahnya, ya. Begitu juga hadis-hadis yang lain banyak sekali, seperti adinun nasiha, adinun nasiha, adinun nasiha. Nah, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, pendek sekali tapi kandungannya banyak. Inilah na'am keistimewaan, ya, dari Rasulullah. Ucapannya pendek tapi maknanya luas, ya. Berbeda dengan orang-orang setelah beliau, ya, pembicaraannya akan lebih panjang, ya, lebih-lebih di zaman ini, ya, ada kitab sudah disyarah lagi, ada kitab sudah disyarah lagi, dijelaskan lagi, ya, diterjemahkan lagi dengan bahasa Indonesia, ya, itu pun manusia kadang belum ngerti juga, ya, ada kitab, ya, nah, disyarah, kemudian disyarah lagi, dijelaskan dengan bahasa Indonesia lagi. Itu saja sebagian manusia belum mengerti, atau sebagiannya yang paham, sebagian tidak, ya. Tetapi berbeda dengan keadaan Rasulullah, beliau cukup mengucapkan perkataan yang pendek, yang singkat, itu sudah dipahami, maknanya luas, ya. Inilah kekhususan, keistimewaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata mualif di sini, maka wajib untuk kita perhatian padanya, ya, perhatian pada hadis ini dan memahaminya. Fal kitabatul qalilah la tu'tiha atau la ta'tiha haqqaha. Dan tulisan yang sedikit ini, ya, tidaklah bisa mendatangkan hak semuanya. Ya, jadi apa yang beliau tulis di sini sebenarnya itu tidak cukup. Kalau mau dijelaskan, ya, hadis ini banyak sekali. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengomentari hadis ini sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, beliau mengatakan, yadkhulu hadzal hadits fi sab'ina baban minal fikih. Ya, masuk pada hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, 70 bab permasalahan fikih. Banyak sekali. Ya. Maka tidak cukup, ya, kata beliau, ya, tulisan yang sedikit ini untuk menjelaskan, ya, kandungan yang ada pada hadis ini. Kemudian kata Asy'ari di sini, ma yu'khadhu minal hadits. Apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah anna madarul a'mal 'ala niyyat. Bahwasannya poros amalan, ruang lingkup amalan ya adalah niat. Sihatan wa fasadan. Apakah niat itu sah atau tidak? Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat, diterima atau tidak, itu tergantung niat. Kalau niatnya ikhlas melakukan sebuah ibadah, maka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya tidak ikhlas, ya maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalan wa nuqsan. Begitu juga dengan niat, ya, maka akan sempurna ibadah atau kurang. Sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ya, amalan kecil itu bisa menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena niat. Begitu juga sebaliknya, amalan yang besar bisa menjadi kecil, bahkan tidak ada nilainya. Ya, itu pula dipengaruhi dengan niat. Ya, sebagaimana disebut oleh sebagian para ulama, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Wa rubba amalin kabirin, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Terkadang ya ada amalan yang kecil bisa menjadi besar nilainya karena niat. Ya. Maka oleh sebab itu sekecil-kecil amalan yang mungkin dianggap remeh, dianggap ringan di mata manusia, kalau kita dasari ikhlas lillahi ta'ala, maka balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misalnya, na'am, senyum. Ya, senyum ini adalah amalan ringan. Ya. Amalan ringan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Maka makalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian meremehkan perkara kebaikan sedikit pun. Walaupun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang senyum. Ya. Dengan wajah yang senyum. Nah, wajah yang senyum ya, kita tampakkan kepada saudara kita, ini sedekah kebaikan. Ya. Dan sebagian ilmu kedokteran membahas masalah ini, ya. Orang-orang kafir membahasnya. Ya, ternyata dampak kata mereka ini ya. Ya. Ini sekedar faedah. Ya, dampak kalau kita bertemu saudara kita dengan wajah yang senyum, itu akan memberikan dampak positif kepada kita. Ya, dampak positif kepada kita. Hati kita menjadi enak. Ya, tenang pikiran kita. Ya. Berbeda kalau misalnya sebaliknya. Kalau kita bertemu saudara kita tampakkan wajah seram, kita tampakkan wajah cemberut, kita tampakkan wajah tidak senang. Ya. Itu akan menimbulkan ya di pikiran, di benak orang, nah, sekian banyak ya pikiran-pikiran. Ya. Nah, dan orang yang banyak pikiran biasanya itu ya mudah terkena penyakit. Ya, mudah terkena penyakit. Maka oleh sebab itu, ya, hidup ini ya, janganlah kita anggap terlalu serius. Ya. Nah, terkadang ada tempatnya kita bercanda, ya bercanda. Jangan serius terus. Ya. Kalau seandainya dunia ini, hidup ini ya tidak ada bercandanya, tapi dengan catatan bercanda yang tidak ada dusta. Dibolehkan di dalam Islam bercanda. Rasulullah pun pernah bercanda. Ya. Pernah bercanda. Ya, kepada sebagian sahabat. Ya, seperti kepada, kalau tidak salah, kepada sahabat Mughirah atau sahabat Anas. Ya. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughir? Ya. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecil itu? Karena dia memelihara burung kecil. Diajak bercanda. Pernah juga Rasulullah didatangi seorang nenek-nenek. Ya, nenek-nenek ini bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku nanti bisa masuk surga? Dia mengatakan, ya, engkau tidak akan masuk surga. Ya, nenek-nenek ini menangis. Ya, mendengar Rasulullah mengatakan, ya dia tidak masuk surga. Ya ternyata setelah mendengar nenek-nenek tersebut menangis, Rasulullah meluruskan, maksudnya adalah di surga itu tidak ada nenek-nenek, semua kembali muda, tidak ada orang tua. Itu maksudnya. Beliau bercanda, tapi bercandanya benar. Ya. Nah. Jadi, ya besar kecilnya sebuah balasan, ya, itu tergantung dengan niat. Kemudian yang kedua, faedah hadis ini, annan niyata syartun asasiyun fil amal. Walakinna bila guluwin yufsidu alal muta'abbidi ibadatahu. Faedah yang kedua hadis ini adalah bahwasanya niat adalah syarat utama, syarat asasi di dalam amalan. Dan akan tetapi tidak boleh ya melakukannya dengan gulu, dengan berlebih-lebihan, sehingga seorang yang beribadah ya merusak ibadahnya. Karena ada sebagian yang terlalu memperhatikan niat, ya, terlalu berlebih-lebihan, sampai-sampai dimasuki was-was, ya, dimasuki was-was. Ya, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ya, perkara yang berlebih-lebihan, ya, manusia itu akan binasa. Ya, ada dua bentuk. Yang pertama berlebih-lebihan, gulu, atau yang kedua bermudah-mudahan. Ya, dua perkara ini di dalam agama Islam dilarang. Seorang berlebih-lebihan, sesuatu yang kalau sudah berlebih-lebihan tidak baik. Ya. Begitu juga bermudah-mudahan. Yang benar adalah sebuah perkara kita pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula ya bermudah-mudahan. Nah, seperti perkara niat. Ya, kita niatkan seadanya. Tidak perlu ya berlebih-lebihan. Sebagian manusia berlebih-lebihan ya dengan niat, sampai-sampai terkena penyakit was-was. Ya, ambil air wudu. Ya. Sudah niatnya salah, dilapetkan. Kena penyakit was-was lagi. Ya, ngambil wudu. Ya, kemudian dia terkena was-was. Di benaknya, oh tadi ya, sepengikan saya ya ada bagian yang saya belum basuh. Ya, tangan saya belum. Dari muka saya langsung ke kepala tadi, ulang lagi. Kena was-was lagi, oh tadi ya saya belum berniat. Ya, belum baca niat, ulang lagi. Sampai naam ya seember ya atau sebak mungkin habis air, masih terkena was-was. Ada juga yang kita dapati was-was di dalam sholat ya, sibuk takbir ya, sudah niatnya salah dilafadzkan ya naam ya takbir yang pertama ya, dia baca niat ternyata niatnya belum lurus, belum yakin, diulangi lagi ya. Setelah takbir tangan sudah ada di dada, ternyata dia kena was-was lagi. Oh tadi niatnya ya belum fasih atau belum yakin pula, ulangi lagi. Ya, orang sudah selesai sekian rakaat mungkin sudah sholat, ya dia masih sibuk dengan niat. Ini ada sebagian manusia. Ya, jadi perkara niat itu memang kita harus adakan, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya sampai-sampai terkena penyakit was-was. Kemudian faedah hadis yang keempat adalah annan niyata mahalluha alqalbu falladdu biha bid'atun. Bahwasanya niat itu tempatnya, posisinya itu di hati, maka melafadzkan niat ini termasuk bid'ah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Niat ini kata para ulama termasuk a'malul qulub, amalan hati. Ya, amalan hati itu banyak bentuknya. Ya. Ada rasa takut kepada Allah, ya, itu bukan perbuatan tangan. Ya. Bukan perbuatan lisan, rasa takut kepada Allah. Itu adanya di benak kita, di hati kita. Besar kecilnya takut kita kepada Allah, hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Tawakal kita, penyandaran kita kepada Allah, ini juga amalan hati. Rasa cinta kita kepada Allah juga amalan hati. Ya. Dan yang lainnya termasuk niat. Ini amalan hati, posisinya di hati. Jadi tidak boleh dilafadzkan. Kalau kita lafadzkan niat, berbeda jadi amalannya. Bukan amalan hati lagi, jadi apa? Amalan lisan. Ya, bukan lagi sebutannya amalan hati, tapi amalan lisan. Ya, jadi yang namanya niat itu di hati, tidak boleh dilafadzkan, karena dia amalan hati, letaknya di hati manusia, tidak perlu antum sebutkan. Ya, kalau antum sebutkan, bukan lagi amalan hati, tapi jadi amalan lisan. Ya, nah, dan ini ya bisa membawa seorang riya. Ya, orang yang melafadzkan niat itu bisa membawa seorang kepada riya. Ya, sengaja sholat. Ya, menghadap kiblat 4 rakaat lillahi ta'ala katanya. Lillahi ta'ala. Kalau betul lillahi ta'ala, tidak perlu antum tampakkan. Antum sembunyikan saja. Ya, antum sembunyikan saja kalau memang niat antum ikhlas lillahi ta'ala. Tidak perlu ditampakkan. Dan juga dari sisi dalil, dari sisi al-adillah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu juga para sahabat. Ya, tidak pernah Rasulullah ketika sholat, beliau membaca niat terlebih dahulu. Tidak pernah, tidak ternukilkan. Tidak ada. Dan sebaik-baik contoh itu Rasulullah. Kalau seandainya Rasulullah melakukan, tentu sudah ternukilkan kepada para sahabat. Para sahabat juga melakukannya. Ya, kalau niat itu dilafadzkan ketika sholat, ya pasti ternukilkan, pasti sampai ke kita. Tidak mungkin para sahabat menyembunyikan ilmu itu, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin menyembunyikan ilmu. Bahkan orang yang melakukan bid'ah itu, sebaliknya kata para ulama, itu menuduh. Ya, menuduh Rasulullah itu khianat. Sebaliknya. Ya. Kenapa? Ya. Karena seolah-olah dia menemukan amalan yang disembunyikan. Ya. Amalan itu ya seolah-olah disembunyikan oleh Rasulullah, oleh syariat. Kemudian dia yang menemukannya. Ini saya yang menemukannya. Saya cari-cari. Saya temukan. Oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan ya, barang siapa yang melakukan bid'ah itu, faqad za'ama anna Rasulullah khana risalah. Maka seolah-olah dia menuduh Rasulullah berkhianat dengan risalah. Seolah-olah Rasulullah itu tidak amanah menyampaikan risalah. Sehingga dia buat-buat, dia temukan. Ya. Ini diantara dampak buruk bid'ah. Belum lagi ya, perkara ini adalah perkara yang tertolak di dalam syariat. Nah, jadi tidak pernah dinukilkan ketika Rasulullah ya beribadah seperti sholat itu melafadzkan niat. Beliau langsung takbir. Niat di hati. Ya, begitu juga para sahabat. Adapun ya dalil yang mereka gunakan itu adalah dalil-dalil yang umum. Tidak ada dalil khusus. Dan dalil umum ini salah dipahami. Ya, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang membuat sunnah baru di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Nah, kemudian sebagian orang ya membawa hadis ini, ya mereka ambil faedahnya, kata mereka di antara faedah hadis ini bolehnya melakukan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Maka sebagian membagi bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Yang dilarang itu kata Rasulullah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Bid'ah yang dimaksudkan adalah bid'ah dolalah. Bid'ah yang mengajak kesesatan ke neraka. Tapi kalau bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka baik. Seperti hadis ini. Nah, alhamdulillah telah dijawab oleh para ulama. Ya, tidak benar atau salah. Ya. Naam, mengambil faedah ya beristinbat dengan hadis ini, ya man sanna fil Islam, barang siapa yang membuat sunnah Islam, maka ada atau boleh membuat bid'ah hasanah, maka ini tidaklah tepat. Ya, karena di sini Rasulullah menyebutkan man sanna, bukan manit manibtada'ah. Bid'atan hasanah Lafadznya jelas, man sunnah, barang siapa yang membuat sunnah. Ya, sunnah bukan bid'ah. Tidak disebutkan oleh Rasul, barang siapa yang membuat bid'ah baru, bid'ah yang baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Enggak ada lafadz bid'ah di situ. Ya, enggak ada lafadz bid'ah di situ. Di situ lafadznya sunnah. Man sunnah fil Islam. Ya, lalu misalnya kalau bid'ah itu ada yang baik, lalu bid'ah apa hukumnya? Adakah bid'ah wajib? Adakah bid'ah itu sunnah? Enggak ada. Bid'ah ya bid'ah. Enggak akan mungkin bid'ah itu beralih hukumnya dari sunnah, dari dosa, dari perkara yang mungkar tidak baik menjadi baik, itu tidak akan bisa. Kecuali perkara mubah. Ya, karena asalnya dilarang. Ya, asalnya dilarang. Sebagian pula berhujjah dengan ucapan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tatkala beliau melihat ada sebagian sahabat melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Ya. Kemudian keluar dari lisan beliau, ucapan beliau, ni'matul bid'ah hadihi, sebagus-bagus bid'ah ini, itu yang dilakukan oleh sebagian para sahabat, sholat tarawih secara berjamaah. Nah, ini alhamdulillah sudah dijawab oleh para ulama. Yang dimaukan oleh sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu itu bukan bid'ah secara syar'i, tapi secara bahasa saja, secara ucapan saja. Ya. Kemudian kalau mau ditengok, kalau mau dinilai, kalau mau dilihat dari sisi syariat, sebenarnya sholat tarawih secara berjamaah itu bukan perkara bid'ah. Ya. Karena sholat tarawih asal-asal disyariatkannya, dikerjakan oleh Rasulullah, kemudian diikuti oleh para sahabat. Ya, berlalu beberapa hari. Ya, dikerjakan secara berjamaah. Kemudian malam-malam setelahnya Rasulullah tidak lagi keluar mengerjakan sholat tarawih. Ya, tapi beliau kerjakan di rumah beliau, di tempat istri beliau. Khawatir sholat tarawih itu diwajibkan. Itu yang beliau takutkan. Bukan beliau melarang sholat na'am tarawih secara berjamaah. Ya, kemudian setelah semeninggal beliau, tidak ada lagi ilah ini. Sehingga kalau mau diamalkan lagi sholat tarawih secara berjamaah, tidak mengapa. Ya, karena risalah sudah terputus, wahyu sudah terputus. Jadi tidak benar pula berdalil dengan na'am dalil ini. Wallahu ta'ala alami shawab. Kita cukupkan dulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.